Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah la nabiya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan teladan kita. Hari ini kita mengkaji ayat 65 dari surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa asri bi ahlika biqad'im minal lail wattabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahad wamdu haitsu tu'marun. Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang, dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, keyakinan merupakan dasar dari tindakan. Orang yang yakin akan bertindak dengan mudah, tetapi orang yang tidak yakin, pekerjaan mudah pun akan menjadi berat. Keyakinan inilah yang pernah tertancap di hati Ibu Musa. Pada waktu itu, Ibu Musa masih memiliki bayi yang baru lahir yang bernama Nabi Musa. Allah memerintahkan kepada Ibu Musa untuk membuang Nabi Musa di tempat bayi di sungai Nil supaya Nabi Musa selamat. Kalau ibu Nabi Musa tidak yakin, maka tentu saja dia akan berpikir, bagaimana aku membuang anak yang notabenenya hanyut sudah di depan mata, tenggelam boleh saja terjadi, dan mati akan lebih dapat dirasakan auranya. Sementara aku, kalaulah misalnya disimpan saja di rumah, boleh jadi dia selamat. Tapi itulah keyakinan yang membuat ibu Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia yakin pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat 65 ini pun kita menemukan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman bersamanya mau mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh malaikat berasaskan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut tambah yakin karena di ayat sebelumnya disebutkan, wa atainaka bilhaq wa inna lasodikun. Kami datang dengan kebenaran dan kami adalah orang-orang yang jujur. Keyakinanmu kalau misalnya sudah sampai di dalam hatimu, maka ikutilah perintah. Apa perintahnya? Di ayat 65 ini ditemukan perintah karena Nabi Lut telah yakin. Pergilah di akhir malam membawa keluargamu. Keluarga di sini artinya orang-orang yang beriman bersama Nabi Lut. Karena apa? Karena keluarga Nabi adalah keluarga berdasarkan iman, bukan keluarga berdasarkan darah. Jadi di sini siapa yang beriman bersama Nabi Lut, maka dia keluarga Nabi. Siapa yang beriman bersama Nabi Muhammad, dia adalah keluarga Nabi. Kalaupun ada orang mengaku keluarga Nabi tapi dia tidak sholat, maka dia bukanlah keluarga Nabi, walaupun dia sebenarnya memiliki tetesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wattabi adbarahum, dan jalanlah Nabi Lut di akhir, di belakang dari rombongan yang ikut, dan jangan ada seorang dari mereka melirik ke belakang. Wamdu haitsu tu'marun, dan berjalanlah sesuai yang diperintahkan kepada kamu wahai Nabi Lut. Ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa ketika perintah diperintahkan oleh Allah dan seseorang telah yakin akan perintah Allah itu, maka dia akan melakukannya dengan sukacita. Karena apa? Karena kebenaran akan janji Allah itu mutlak dan kebahagiaan akan tercapai dan akan diraih. Untuk lebih jelasnya, bagaimana, kenapa Nabi Lut dan kaumnya dilarang untuk melihat ke belakang, kita akan mendengar penjabarannya dari Ustadz Haji Ahmad Perdana LCMA. Saya persilakan Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Keterangan ayat 65 dari surah Al-Hijr hari ini menceritakan tentang bagaimana saran-saran yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Lut alaihissalam mengenai perencanaan penyelamatan yang harus dia lakukan karena malaikat sudah siap untuk menjatuhkan azab kepada kaumnya. Sebelum saya sampai kepada penjelasan tentang kenapa tidak boleh ke belakang, mari kita perhatikan sebentar keterangan firman Allah, fa asri bi ahlika. Ya, ini adalah saran dari malaikat, hendaklah engkau berjalan malam membawa saudara-saudaramu. Ahli di sini, ahlika di sini itu maknanya bukan hanya keluarga. Tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Jenal, maknanya jauh lebih luas daripada itu. Bahwa ahlun di sini mencakup keluarga Nabi Nuh alaihissalam dan juga orang-orang yang mengikutinya. Di dalam agama Islam yang dikatakan ahlun, keluarga itu tidak hanya orang yang sedara saja, akan tetapi orang yang seiman dengan kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa sebenarnya yang ketika ingin menyelamatkan, ketika kita ingin selamat, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah tidak hanya berpikir untuk menyelamatkan diri kita saja, tetapi bagaimana kita menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Paling minimal adalah keluarga yang selama ini menjadi tanggungan kita. Keluarga pun tidak hanya sekedar anak dan istri kita saja, tetapi ada orang tua, ada saudara-saudara, kerabat dekat, kerabat jauh, dan kemudian barulah lebih luas daripada itu yaitu tetangga di sekitar kita. Menarik di sini ya, sesuai dengan pemahaman bahwa pada saat kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, maka itu artinya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Tetapi pada saat kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, belum tentu kita memiliki kemampuan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Fa'asri bi ahlika. Renungkan dan mari kita ambil pelajaran bahwa kita harus lebih banyak memikirkan masyarakat di sekitar kita. Kita harus lebih banyak berusaha untuk care, untuk menjaga, untuk memberikan perhatian yang besar, untuk menyelamatkan kondisi masyarakat di sekitar kita, karena itu merupakan tanggung jawab kita. Biqita'im minal laili, di penghujung malam ya. Nanti akan ada penjelasan tersendiri di dalam ayat selanjutnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berjalan di penghujung malam, karena azab itu akan diturunkan pada waktu subuh. Nah, wala yaltafit minkum ahadun, ya, jangan ada seorang kamu pun yang menoleh ke belakang. Ini dari satu sisi untuk menggambarkan kepada kita betapa azab Allah Subhanahu wa taala yang dia turunkan kepada orang-orang yang ingkar adalah azab yang begitu dahsyat yang tidak mampu dinalar oleh rasio manusia, tidak akan mampu untuk dirasa secara hati manusia karena itu berada di luar nalar kita. Kenapa azab Allah Subhanahu wa taala begitu sangat dahsyat kepada kaum Nabi Lut alaihi salam sehingga akhirnya tidak boleh ada seorang pun yang memandang ke belakang? Karena azab ini disesuaikan dengan penolakan mereka. Sebenarnya bukan merupakan suatu tindakan kezaliman dari Allah, bukan suatu hal yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, bahkan sangat cocok sekali. Apakah kita bisa memarahi seorang ayah yang memukul anaknya karena si anaknya tidak mau menuruti perintah ayahnya? Jangan dilihat dari pukulan sang ayah atau tindak keras sang ayah kepada anaknya, akan tetapi coba kita lihat dari sisi yang lain, di mana si anak tidak mau patuh terhadap orang tuanya, sedangkan si orang tua selama ini sudah berkorban yang besar kepada anaknya. Dia memberikan makan, dia yang memberikan pakaian dan sebagainya, pendidikan. Pada saat si anak tidak mau turut, wajar kalau ternyata si orang tua melakukan tindakan untuk mendidik anaknya. Kemudian lagi, ya, suatu hal kita harus lihat dari berbagai dimensi. Oleh karena itu, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kepada kaum Nabi Lut wajar-wajar saja, bukan menunjukkan bahwa Allah zalim, bukan menunjukkan bahwa Allah tidak sayang kepada mereka ya. Akan tetapi apa yang Allah lakukan itu karena keingkaran mereka. Sudah diberikan kehidupan yang baik, sudah diberikan berbagai kenikmatan dan keutamaan, akan tetapi ternyata balasan mereka adalah malah mereka ingkar dan tidak mau taat kepada Allah. Oleh karena itu sudah wajar kalau Allah menghukum mereka dengan hukuman yang begitu dahsyat menurut kita. Dan di samping itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah merupakan penyelamatan terhadap generasi-generasi yang akan datang setelahnya. Ketika suatu virus tidak dibasmi habis, itu artinya kita akan membiarkan orang lain siap untuk terjangkit atau terkena virus tersebut. Oleh karena itu, ini merupakan suatu hal yang wajar-wajar saja. Dan kenapa wala yaltafit minkum ahadun, tidak boleh menoleh ke belakang? Karena dikhawatirkan ketika mereka melihat bagaimana kerasnya azab Allah, hati kecil manusia yang penuh dengan perasaan, ketika dia melihat ada keluarganya yang terkena musibah, pasti dia akan merasakan rasa kasihan. Dan rasa kasihan yang seperti ini dalam kondisi kisah Nabi Lut alaihissalam, itu dikhawatirkan akan menyebabkan mereka lupa terhadap sikap kaum yang ingkar dan melupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah cukup tepat untuk menjatuhkan azab dan hukuman terhadap mereka. Saya kira ini saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Dari ayat 65 surah Al-Hijr ini kita menemukan 4 kesimpulan. Yang pertama, bekerja dalam berbuat baik itu harus yakin. Yakin bahwa Allah bersama kita. Karena kebaikan apapun yang tidak didasarkan kepada iman kepada Allah akan menimbulkan kesombongan, akan menimbulkan keangkuhan, dan akhirnya tidak menimbulkan kebaikan. Yang kedua, jangan lihat masa lalu, jangan melihat ke belakang, jangan berkata seandainya dulu. Yang berlalu biarlah berlalu, kecuali kita menggunakannya sebagai pelajaran akan kegagalan masa lalu supaya menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan. Karena apa? Karena kita yakin hari ini adalah hari yang terbaik untuk melakukan kebaikan itu. Jangan lihat masa lalu sebagai bentuk mengeluh dan menggerutu. Karena keluhan dan gerutu kita tidak pernah menyelesaikan masalah. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, dari ayat 65 ini kita dapat mengambil benang merah yang tegas bahwa keluarga Nabi adalah orang yang beriman dan seakidah dengan para Nabi, bukan karena keturunan darah dan bukan pula karena keturunan nasab. Yang keempat dan yang terakhir, azab yang diberikan Allah kepada sebagian manusia di bumi ini meyakinkan kepada kita bahwa hari kiamat neraka itu ada dan pasti. Dan nikmat yang diberikan Allah di dunia kepada sebagian manusia yang lain meyakinkan kepada kita bahwa surga dan hari kiamat itu juga adalah suatu yang pasti. Ketika Allah menurunkan azab bagi sebagian manusia, yakinlah bahwa itu bukan sebagai wujud kezaliman, tetapi sebagai balasan atas pembangkangan dan kezaliman yang dilakukan oleh hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, karena Allah tidak pernah sedikit pun menzalimi hambanya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ayat 65 ini memberi inspirasi bagi kita untuk memulai kehidupan yang baik dengan niat lillahi ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.